Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan kepada orang-orang atau kepada siapa saja yang berkawan dengan orang-orang baik. Sampai-sampai seekor binatang, tatkala dia berkawan dengan orang-orang baik, ternyata diberikan keutamaan tersendiri oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebab pertemanan dan perkawanan dengan orang-orang baik. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-18. Mengkisahkan tentang anjingnya Ashabul Kahfi. Para pemuda dari kalangan orang-orang muwahidun, orang-orang yang bertauhid, yang kemudian Allah Azza wa Jalla berikan karomah kepada mereka, ditidurkan selama 300 sekian tahun. Wa tahsabuhum ayqadha wa hum rukud wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatash shimal wa kalbuhum basitun dhira'ayhi bil wasid. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, engkau mengira mereka ini dalam keadaan apa? Lagi tersadar. Wahum rukut, padahal mereka ini lagi tidur. Ya. Wanukallibuhum, kami bolak-balikan mereka. Dzatal yamini wa dzatal syimal, ke arah kanan dan ke arah kiri. Ashabul Kahfi, para pemuda ini. 300 sekian tahun tidur. Disebutkan dalam ayat ini, wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasit. Kemudian anjing mereka itu membentangkan kedua tangannya berada di mulut gua, menjaga majikannya. Bayangkan, anjingnya sampai ikut dijaga oleh Allah, bisa bertahan hidup sampai 300 tahun lebih bersama majikannya. Majikannya, para pemuda-pemuda bertauhid, Ashabul Kahfi, itu ditidurkan oleh Allah Azza wa Jalla selama 300 tahun lebih. Subhanallah. Ya. Kalau ada manusia yang tidur selama 3 hari, 3 malam, atau 3 bulan, misalkan 3 bulan, tidak makan, tidak minum, kira-kira gimana? Mati. Ya. Subhanallah. Tapi ini 300 tahun lebih tertidur, enggak makan, enggak minum, enggak buang air kecil, enggak buang air besar. Berbolak-balik tertidur di dalam gua. Ikut mengalami kemuliaan, demikian juga anjing milik mereka. Anjingnya juga demikian. Allah berikan kemuliaan buat anjing tersebut. Kenapa bisa? Karena dia anjingnya bersahabat dengan orang soleh. Sehingga kata Ibnu Jurayth rahimahullah, wa hadza fa'idatu suhbatil akhyar. Ini adalah faedah bersahabat dengan orang-orang baik. Fa innahu sara li hadzal kalbi ya, dzikrun wa khabarun wa sya'nun. Sesungguhnya anjing yang bersama ashabul kahfi tersebut akhirnya juga ikut dimuliakan. Disebut-sebut dalam Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran, selain pemuda tadi, para pemuda ashabul kahfi, kita baca anjing tadi. Ya, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu suatu kemuliaan luar biasa. Ya, ada seorang disebutkan dalam Al-Quran, seperti Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Luqmanul Hakim, Ali Imran, ya, Nabi Zakaria, Nabi Nuh dan seterusnya, para anbiya, para rasul, para orang-orang soleh. Itu begitu mulianya. Ya. Lah ini anjing ini bisa seperti itu? Kenapa bisa? Karena sebab anjing tersebut bersahabat dengan orang soleh. Khabarun, dikhabarkan beritanya. Wa sya'nun, kedudukannya. Sampai anjing tersebut ikut menjadi tidur selama sekian ratus tahun, 300 tahun lebih tertidur. Subhanallah. Ya. Apalagi kalau manusia yang bersahabat dengan orang soleh. Ya. Apalagi kalau seorang yang berakal, seorang manusia, seorang yang bertakwa, dia bersahabat dekat dengan orang-orang soleh tersebut. Lebih-lebih lagi dia akan terus dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah barakallahu fikum. Sehingga hadis yang atau ayat yang mulia ini mengingatkan kepada kita untuk kita bersemangat. Berkawan, berteman dengan orang-orang soleh. Nabi alaihi salatu wasalam juga menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyu. Jangan kau bersahabat kecuali dengan seorang mukmin. Dan jangan memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Perintah dari Nabi alaihi salatu wasalam untuk bersahabat, tidak bersahabat kecuali dengan orang-orang mukmin. Orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang bagus agamanya. Ya, demikian juga makan, bermajelis, duduk bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ya, kalau kita mengundang makan di rumah kita, panggil orang-orang yang bertakwa. Ya. Kenapa kata Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah, hadharun nabi alaihi salatu wasallam min suhbati man laisa bittaqwa, laisa man bittaqi. Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis ini mengingatkan kepada kita jangan sekali-kali bersahabat dengan orang yang enggak bertakwa. Ya. Wa zajaru an mukhalatatihi wa muakalatihi. Nabi alaihi salatu wasallam melarang kita untuk berbaur, berteman akrab dengan orang-orang yang tidak bertakwa dan juga makan bersama-sama dengan mereka. Ya, kenapa? Li'annal mutama'ah ya, tuqi'ul ulfah. Karena orang kalau sudah makan bersama-sama dengan mereka. Na'udzubillah orang-orang yang tidak takwa, orang fajir, orang hizbiyin. Ya, ini juga bantahan kepada Firanda dan yang lainnya. Makan di mat'am di Saudi bersama Felix Yao. Habis itu selfie sama-sama dengan Felix Yao. Begini salafi. Begini bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Subhanallah. Kenapa? Karena yang namanya makan, kata Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah, itu akan menimbulkan ulfah. Apa ulfah? Ya, kerukunan, kelembutan, kasih sayang dengan orang-orang yang diajak makan. Ya enggak? Kalau kita makan bersama ya dengan teman kita, dengan ikhwah, Masya Allah, terasa begitu sejuk persaudaraan kita. Ya, terasa indah kehidupan ini. Ya, sehingga ini diantara disyariatkannya untuk makan berjamaah, makan bersama dengan orang-orang baik. Termasuk makan bersama dengan saudara atau anak-anak kita, istri kita. Makan jangan sendiri-sendiri, bersama. Kenapa muncul ulfah dan kasih sayang? Hikmahnya. Sehingga kalau dengan orang-orang fajir, orang-orang hizbiyin, orang-orang ahlul bidah, orang-orang yang berpenyakit hatinya, jangan sama mereka makannya. Ya. Kenapa? Karena tadi mutama'ah tuqiu al-ulfatu atau al-ulfata fil qulub. Makan bersama dengan orang-orang ya yang baik, orang-orang yang bertakwa itu akan menimbulkan kelembutan, kasih sayang di dalam hati seorang insan. Ya, subhanallah. Ini adab. Ya, adab dalam berteman sampai dalam teman makan itu kita dianjurkan selektif. Bimbingan luar biasa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah seolah-olah lagi membantah para hizbiyin. Ya. Para mutalawinun. Ya. Yang mereka bermudah-mudahan berbaur dengan orang-orang yang tidak jelas manhajnya. Ya. Menimbulkan ulfah dengan makan bersama bersama orang-orang yang na'udzubillah manhajnya tidak jelas. Adapun ahlu sunnah harus hati-hati. Adapun salafin harus ekstra hati-hati. Ya, tokohnya hizbiyah, para duat yang mengajak kepada hizbiyah, ya enggak mungkin kita mau ngundang makan berjamaah sama-sama. Ya, takut kita hati kita akan muncul ulfah dan kasih sayang dengan mereka. Kemudian kita akan ridho dengan hizbiyah yang mereka dakwahkan. Ya. Yang tadi sudah disebutkan di antara tafsirnya wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kalian ini rukun dengan orang-orang zalim sehingga kalian ini akan bisa tersentuh api neraka. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu di antara tafsirannya la tardau a'malahum. Jangan kalian ridhoi amalan mereka. Amalan mereka yang enggak bagus, jangan kau ridhoi. Ya, hizbiyin Masya Allah. Ya, kita tahu Hizbut Tahrir, tokohnya Hizbut Tahrir mencaci maki habis pemerintah kaum muslimin. Ya. Memprovokasi masyarakat untuk berontak melawan pemerintahnya. Dengan kejamnya dia beberkan, dengan tidak adabnya beberkan kejelekan-kejelekan penguasa untuk bahan provokasi agar bergabung dengan hizbinya. Yang kayak gini mau diajak makan bersama. Seorang ahlu sunnah di mana rasa cemburunya? Kalau memang Firanda seorang ahlu sunnah, dia mesti cemburu. Tidak rela kalau agama ini kemudian dipermainkan oleh para hizbiyin. Ya, tidak rela kalau seandainya pemerintah negeri ini dicaci maki habis. Dijelek-jelekan oleh Felix Siau tadi. Kok kemudian dijadikan, Masya Allah, teman akrab untuk makan bersama. Ini menunjukkan bahwasannya orang tersebut bukan bahagian dari salafi. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga mengingatkan kepada kita untuk kita semuanya barakallahu fikum berhati-hati dengan berkawan dengan ahlul bidah. Ahlul bidah, pengikut hawa nafsu dalam beragama, Ini sudah diwanti-wanti oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi alaihi salatu wassalam, sayakunu fi ummati aqwamun. Ya, atau sayakunu ba'di aqwamun. Kala sepeninggalku ini akan muncul suatu kaum-kaum. Yatajaru fihi al-ahwa kama yatajaru fihi al-kalabu bisahibi. Akan menjalar, menular di tengah-tengah mereka penyakit ahwa, penyakit hawa nafsu. Kama yatajaru fihi al-kalab, sebagaimana menularnya penyakit anjing gila. Masya Allah. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang mulia ini tentang akan menyebarnya penyakit-penyakit bid'ah. Penyakit-penyakit kerancuan dalam beragama. Fitnah-fitnah di tengah-tengah umat manusia. Dalam bentuk hawa nafsu. Dan menularnya itu begitu cepat. Menularnya begitu cepat seperti menularnya penyakit anjing gila kepada penderitanya. La yabqa minhu 'irqun atau 'arqun 'irqun wala mifsalun illa dakhalah. Tidak menyisakan satu urat atau satu persendian kecuali penyakit hawa nafsu tersebut memasukinya. Ya. Ini bahaya penyakit bid'ah, hizbiyah, hawa nafsu. Begitu cepat menularnya. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang mulia ini mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati dari orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya. Orang-orang hizbiyin, yang maftunin. Agar kita menjadi selamat. Ya. Subhanallah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian para salaf ridwanullah alaihim ajmain langsung menerapkan dalam kehidupan mereka. Sebagaimana Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala misalkan menyebutkan dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. Beliau rahimahullahu taala menyebutkan idza ra'aita rajulan syai'an minal bid'ah fahdharhu. Fa inna ma akhfa 'anka aktsar mimma azharu. Atau kama qala rahimahullah, apabila engkau melihat pada diri seorang ada satu kebid'ahan. Ada satu kebid'ahan. Fahdhar minhu. Hati-hati engkau dari dia, waspadai dia. Jangan kau langsung berteman, jangan kau langsung dekat sama dia, jangan kau menunjukkan kerukunan kepada dia. Hati-hati kata beliau rahimahullah. Kenapa? Wa inna ma akhfa anka akthar mimma azhar. Karena bisa jadi apa yang dia sembunyikan dari bid'ah, apa yang masih engkau belum ketahui dari kebid'ahan dan penyimpangan dia, itu masih lebih banyak lagi daripada yang kau sudah lihat tadi. Ya. Sehingga begitu waspadanya. Ya. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah taala begitu waspadanya. Aduh, itu ada kebid'ahannya muncul. Ya. Jangan kemudian mengatakan, oh tapi dia pernah belajar sama Syekh bin Baz. Tapi dia pernah belajar sama Syekh Ibnul Utsaimin. Ya, Masya Allah. Dia pernah belajar sama Syekh Shalal Al-Fauzan. Dia direkomendasi oleh Syekh Shalal Al-Fauzan. Sehingga kemudian apa? Gak apa-apa, biar ada penyimpangannya, biar ada kebid'ahannya, biar ada kesalahannya, gak apa-apa. Bandingkan dengan kalamnya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Ya. Ucapan orang-orang sekarang seperti itu. Ada orang-orang yang mengucapkan semacam tadi. Ya. Itu si fulan ngajar di Masjid Nabawi. Gak sembarangan orang bisa ngajar di Masjid Nabawi. Itu bukan parameter. Ya, itu bukan standar kebenaran. Yang jadi standar kebenaran itu adalah apa? Prinsip-prinsip para salaf dalam menalapkan dalil-dalil. Alkitab wa sunnah. Sunnah Rasulullah SAW menyebutkan ekstra hati-hati terhadap penyakit al-ahwa, penyakit kebid'ahan, penyakit hizbiyah. Para salaf menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, menasihatkan kepada kita, hati-hati dengan orang-orang yang memang sudah muncul satu kebid'ahan. Cukup bagi kamu, ketika seorang muncul kebid'ahan dari orang tersebut, cukup bagi kita untuk waspada. Ya, ini perkataan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Ya. Bukan berarti ketika ada seorang yang mentakdil, merekomendasi, ya kita katakan apa? Al-jarh mufassar muqaddamun ya ala ta'dil. Dalam kaidah ilmu mustalahul hadis, al-jarh wa ta'dil ya, jarh yang terperinci, kritikan yang terperinci itu lebih didahulukan daripada pujian yang global. Ya, ya lantaran dia dulu di Jamiah Islamiyah sehingga dikenal dekat dengan masyayikh, kemudian dikenal rajin belajarnya ya sampai bisa mengambil gelar ini gelar itu ya, sehingga kemudian orang ini pandai bermujamalah ya dengan para masyayikh, sementara masyayikh enggak tahu sepak terjangnya di Indonesia. Orang-orang Indonesia tahu. Sehingga di sana ada kaidah man 'alima hujjatun 'ala man la ya'lam. Orang yang tahu itu menjadi hujjah terhadap orang yang enggak tahu. Subhanallah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Iya. Ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jangan kita berteman kecuali dengan orang-orang yang memang barakallahu fikum dipersaksikan manhajnya ya, bukan orang-orang yang masih tercampur yang belum jelas ya, bahkan para salaf itu menilai seseorang tergantung dari temannya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyebutkan al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil, dalam hadis yang sudah berlalu diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, seorang itu berada di atas agama temannya. Maka lihat dari siapa engkau berteman, dengan siapa engkau berteman, pilih dengan siapa engkau berteman. Lo ternyata orang ini milihnya berteman dengan fulan yang dari kalangan hizbiyin, tokoh-tokohnya bahkan ya. Dalam keadaan apa ikhwat alimana azinullahiakum. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala menyebutkan. Ya. Kata beliau. Man sataru anna bid'atah. Ya. Lam takhfa alaina ulfatuh. Barang siapa yang menyembunyikan kebid'ahannya di dalam hatinya. Ya. Bisa saja dia menyembunyikan hizbiyah kebid'ahan dalam hatinya. Lahirnya dia menampakkan sunnah, menampakkan sebagai seorang salafi. Kitab-kitab yang diajarkan salafi, ya, buku-buku yang diajarkan salafi, prinsip-prinsip yang diajarkan salafi. Ya, masya Allah. Dia sembunyikan bisa jadi, ya, atau dia menutup-nutupi kebid'ahannya dengan salafiyah. Lam takhfa alaihi, alaina ulfatuh. Tapi pertemanannya, ya, persahabatannya itu enggak bisa disembunyikan dari kita. Ya, jadi para salaf itu menghukumi temannya, ya, menghukumi seseorang dengan temannya. Bagaimana dia berteman, dengan siapa dia berteman, itu sudah dihukuminya oleh para as-salaf. Ya, dan ini juga yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sekarang ini barakallahu fikum. Ya, ketika seorang insan dalam keadaan apa? Menampakkan sunnah, menampakkan prinsip-prinsip salafiyah, ya, taiblah. Dia mengaku salafi, dia menampakkan salafi, tapi jangan dulu keburu-buru kita langsung bersahabat dengan dia, berteman dengan dia, sampai dilihat temannya siapa saja, sampai dilihat dengan siapa dia berjalan, ya. Kenapa tadi Nabi SAW mengatakan, ya, bahwasanya almaru ala dini khalili, seorang itu tergantung dari agama temannya. Ya. Demikian juga sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, min fiqhi rajul mamsyahu wa madkhalahu, ya, mamsyahu wa madkhaluhu wa majlisuhu, thumma qala qatalallahu sya'ir hina yaqul 'anil mar'i la tas'al, ya, wa absir qarinah. Kata sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu, di antara fikihnya, pengetahuan agamanya seorang itu dilihat dengan mamsyah. Siapa yang menjadi teman berjalannya dia? Jalan sama siapa dia? Dilihat. Oh, jalannya sama hizbiyin. Ah, sudah, berarti dia itu sudah. Ya. Jalannya sama siapa? Oh, jalannya sama sufiin. Ah, sudah, dia sudah. Ya. Subhanallah. Demikian juga madkhalahu, dia singgahnya di mana? Tempat masuknya sama siapa? Kalau pergi ke suatu daerah, dia singgah di mana? Itu sudah temannya sudah. Ya. Ini yang menjadikan dulu Muhammad bin Ibrahim Al-Khalaf pendiri As-Soffa. Mungkin di antara kita sudah dengar ada yayasan As-Soffa Jakarta yang suka bagi-bagi buku gratis. Ya. Sampai ke pelosok-pelosok. Dai-dainya kadang sampai ke pelosok-pelosok daerah. Yayasan As-Soffa. Dan ini termasuk yayasan sururiin yang ada di Jakarta. Berbaju salafi, tapi pemikirannya ikhwani. Ketika Muhammad bin Ibrahim Khalaf, pendirinya As-Soffa tadi, yayasan As-Soffa, seorang warga Saudi. Ketika datang ke Indonesia, istrinya dititipkan sama Anis Mata. Nih, ya. Anis Mata tahu ya. Dulu belum terkenal begini. Tapi terasa tidak kenal kalau Anis Mata ini seorang ikhwanul muslimin. Ya. Dititipkan di situ warakallahu fikum, wal ini langsung para asatidz langsung menghukumi sudah. Diterapkan dengan kaidah ini, ya sudah berarti dia sama. Walaupun Muhammad Khalaf menampilkan baju salafi. Kitab-kitab yang dibagikan kitabnya Al-Imam Ibn Baz, Al-Imam Al-Albani, Al-Imam Ibn Al-Thaymin rahimahumullah. Tapi di antara kitab-kitab yang dibagikan gratis disusupkan, ya, kitab-kitabnya Salman Al-Auda, Safar Al-Hawali, Ait Al-Qarni, tokoh-tokoh sururiin yang ada di Saudi. Dari sini langsung para asatidz ngambil sikap, hati-hati berarti yayasan ini. Ini bukan yayasan salafi. Kenapa? Ulfahnya kepada ikhwani. Ya, madkhalnya, singgahnya sama orang-orang ikhwani. Majelisnya, tempat duduknya sama. Jadi kalau para salaf menghukumi dengan siapa dia duduk. Ya, sehingga ketika Firanda ngaku muslimin atau ngaku salafi, duduknya sama siapa? Sama Dedi Sulaiman, ya sudah. Ini prinsip salaf. Prinsip salaf. Ya, barakallahu fikum. Jadi bukan semata-mata seorang mengaku ahlu sunnah, mengaku salafi, langsung divonis dia salafi lah. Masih ada parameter-parameter lainnya, khususnya dari segi pertemanannya, tempat singgahnya, teman berjalannya, ya. Sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu seolah-olah lagi membantah hizbiyin di zaman ini, ya. Seolah-olah sahabat Abu Darda ini sedang membantah mereka. Subhanallah. Ini ucapan seorang alim. Ya, ucapan seorang alim begitu bermanfaat, begitu berharga sampai yaumul qiyamah. Ya. Sehingga kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, sungguh bagus ucapan seorang penyair ketika penyair tadi mengatakan anil mar'i la tas'al. Tentang seorang jangan kau tanya orang tadi. Ditanya, antum ini salafi? Iya, saya salafi. Langsung percaya. Jangan. Bukan begitu metode salaf kata Abu Darda radhiyallahu anhu. Wa absir qarina, coba perhatikan siapa teman duduknya. Tak usah kau tanya orang tersebut. Ya. Jadi jangan kemudian ada si fulan aku salafi ditanya, antum salafi? Iya, saya salafi. Ya, cukup. Yang kayak gini kata dia. Padahal yang sebenarnya belum cukup. Jangan. Jangan langsung percaya dengan pengakuan. Kenapa? Karena kalimat salafi, kalimat ahli sunnah, itu kalimat yang begitu indah. Ya. Sehingga seperti pepatah orang Arab mengatakan, kullun yid'i wasalan li layla, wa layla la tukiru lahum bidhaka. Setiap orang ngaku-ngaku punya hubungan kekasih dengan Layla. Karena Layla wanita yang cantik. Ya, para pemuda ngaku, dia kekasih saya itu. Ya, dia itu Masya Allah sudah mau sama saya. Padahal Layla sendiri enggak ngaku. Enggak ngaku kalau punya hubungan cinta dengan orang tadi. Karena Layla wanita yang cantik, semuanya ngaku. Demikian juga ahlu sunnah begitu mulianya. Prinsip salafiyah begitu mulianya. Ya. Akhirnya semua kelompok hizbiyin ngaku ahlu sunnah, ngaku salafi. Ngaku sebagai salafiyin. Tapi salafiyin berlepas diri dari dia. Kenapa? Ini misalkan Abu Darda. Generasi salaf dari sahabat. Sahabat. Salafi. Generasi pertama. Muridnya Rasulullah SAW. Beliau dalam keadaan apa? Menyebutkan tidak semua orang mengaku salafi. Kepada kita langsung kita percaya. Jangan. Ya, anil mar'i la tas'al. Tentang seseorang jangan kau tanya langsung sama dia, jangan. Wa absir qarinah, perhatikan temannya. Itulah teman dia, yaitu sudah dia yang aku salafi tadi. Jadi sampai Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah juga generasi salaf berikutnya mengatakan tadi, man satara anna bid'ata. Barang siapa yang menyembunyikan bid'ahnya kepada kita, kadang kita enggak tahu. Radio Rojak hadirin. Kita dengarkan, ada ustadz kita mendengarkan satu pekan full. Dulu belum ada TV ya. Satu pekan full didengarkan. Gak ada kesalahan didapati satupun. Satu pekan. Ya. Tapi bukan berarti kalau begitu dia adalah radionya ahli sunnah lah. Dilihat lagi standar berikutnya. Apa itu? Ulfahnya. Dalilnya mana? Ucapannya Abu Darda radhiyallahu anhu. Mana ulfahnya sama siapa? Ustadz-ustadznya. Duduk sama siapa ustadz-ustadznya? Bermajelis dengan siapa ustadz-ustadznya? Ya, berjalan bersama siapa ustadz-ustadznya? Itu sudah. Ya. Sehingga khana liman rahimani wa rahimakumullah. Ini yang menjadi prinsip salaf. Kalau memang seorang ingin mengikuti salafi ini, ya, menghukumi seseorang bersama atau dengan kawannya. Ya, jangan menghukumi seorang dengan pengakuannya saja. Tayyib. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Fala yumkin an yakuna sahibu sunnatin yumali sahiba bid'atin illa min anfaq. Fudail bin Iyad, seorang imam ahli sunnati wal jamaah, mengatakan tidak mungkin seorang yang ahli sunnah itu akan memiliki kecondongan dengan seorang ahli bid'ah. Kecuali kalau memang dia itu punya sifat nifak dalam hatinya. Apa artinya nifak? Lisannya begini, hatinya beda. Pengakuannya begini, perbuatannya beda. Jadi, Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah menilai, orang-orang yang cuma sekedar ngaku salafiyin, ahli sunnah, pengikut sunnah, tapi perbuatannya tidak mencerminkan ahli sunnah. Kenapa? Condong kepada ahlul bidah, condong kepada hizbiyin. Ya, yang begitu, itu tidaklah mungkin kecuali karena dalam hatinya ada sifat nifak, tidak jujur. Karena seorang ahlu sunnah yang jujur, dia pasti akan tidak suka dengan hizbiyin, tidak suka dengan ahlul bidah. Ya, dia akan waspada, akan berhati-hati. Kenapa? Tadi. Awthuqa'urul iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Tali iman yang paling kuat itu cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Tidak mungkin seorang ahlu sunnah akan mencintai bid'ah. Akan mencintai ahli bid'ah. Ya. Ma'asyurul ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Ini kaidah dalam menilai seseorang sebelum kita berteman dengan dia. Ya. Sebelum kita berkawan dengan dia, coba perhatikan dulu. Karena Ini semua dalam rangka mengamalkan Nabi Ahsab dan Nabi alaihi salatu wasallam, falyanzur ahadukum man yukhalil. Perhatikan oleh seorang dari kalian siapa yang mau dijadikan teman. Perhatikan. Perhatikan, lihat. Jangan semua orang yang sekedar mengaku langsung dipercaya. Buktikan dengan mamsyah madkhal majlis. Siapa teman berjalannya, siapa teman singgahnya, dan siapa teman duduknya. Ya. Khani fidina azinallah yakum. Kalau seorang yang hendak kita jadikan teman saja harus ekstra hati-hati. Ya, terus bagaimana dengan seorang yang mau kita ambil ilmunya? Ya, seorang yang mau kita ambil ilmunya. Seorang guru, seorang ustaz, seorang syekh. Lebih-lebih lagi, harus ekstra hati-hati lagi. Ya, Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala menyebutkan dalam riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu dalam Muqaddimah Sahih Muslim, Muhammad bin Sirin ini termasuk penghulunya para tabi'in. Beliau sempat mendengar riwayat dari Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, dan juga para sahabat-sahabat kibar. Ya. Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah sempat mengucapkan satu kalimat yang begitu penting untuk kita jalankan sebagai seorang ahli sunnah. Beliau mewasiatkan kepada kita, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini yang kalian sedang menuntutnya itu adalah agama. Ya. Ilmu yang kita pelajari, taklim, mendengarkan audio, membaca artikel-artikel, ya. Itu adalah bagian daripada agama atau agamamu. Ya. Fangzuru amman ta'khudhuna dinakum. Maka lihat, perhatikan dari siapa engkau mengambil agama dirimu. Ya. Beliau rahimahullah ta'ala menginginkan kepada kita, menasihati kita semuanya untuk selektif dalam mengambil ilmu. Ya. Kenapa? Karena guru itu lebih daripada teman, ya. Dia akan menyimak, dia akan mendengarkan, dia akan menulis, dia akan minta bimbingan, dia akan bermusyawarah, minta ya nasihat, minta bimbingan, dan seterusnya. Sehingga ini lebih, tingkatannya lebih tinggi daripada sekedar kawan. Maka mencari guru, lebih-lebih lagi berhati-hati. Ya, barakallahu fiikum. Sehingga barakallahu fiikum, para salaf juga demikian, memberikan rambu-rambu kepada kita, ya, terkait dengan mengambil ilmu dari siapa yang kita bisa mengambilnya, ya, bagaimana adab-adab dalam memilih seorang guru. Ya. Misalkan Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala menyebutkan, la yu'khadhul ilmu min arba'ah. Ilmu enggak boleh diambil dari empat golongan manusia. Yang pertama, sahibi hawa yad'u ilaih. Yang pertama adalah sahib hawa, ahlul bid'ah, yang mengajak kepada kebid'ahannya. Ya. Al-Imam Malik rahimahullah. Yang kedua, as-safah mu'linun bis-safah. Ya, seorang yang dungu, yang menunjukkan kebodohannya. Ya, enggak tahu Al-Kitab, enggak ngerti As-Sunnah, enggak faham manhaj ahli sunnah. Ya. Tidak mengerti prinsip-prinsip agama ini. Kemudian yang ketiga, wa rajulin ma'rufin bil kadzib fi ahadin hadisi annas. Seorang yang dikenal suka dusta dalam berbicara dengan manusia. Kalau bicara dengan fulan kadang dusta, bicara dengan alan bohong lagi. Bicara dengan itu bohong lagi. Ketemu Pak Polisi, Pak Polisinya dibohongi. Ya, ketemu Pak Kades, Pak Kadesnya dibohongi. Masya Allah, ma'ruf bil kadzib. Wa in kana la yakdzibi ala Rasulillah alaihi salatu wasallam, walaupun dia enggak berdusta atas nama Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya, kalau nyampaikan hadis betul-betul hadis Rasulullah SAW. Bukan hadis karangan sendiri. Tapi karena dia suka berbohong, tinggalkan dia. Ya, kemudian yang terakhir wa rajulun lahu fadlun wa salahun, ya, wa rajulin lahu fadlun wa salahun la ya'rif ma yuhaddisu bih. Seorang yang sebenarnya punya keutamaan, punya kesolehan, tapi dia enggak tahu apa yang dia sampaikan. Ya, orang soleh tapi enggak memiliki ilmu. Enggak tahu apa yang dia ajarkan. Subhanallah. Al-Imam Malik rahimahullah mengajarkan kepada kita hati-hati menimba ilmu. Ya. Ini mirip dengan yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah tadi. Ya. Berhati-hati kalau muncul satu kebid'ahan pada seorang, jangan diambil. Ya. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau Syarhus Sunnah juga, wal mihnatu fil islami bid'atun. Memang ujian dalam Islam menguji seseorang sebenarnya bid'ah. Enggak ada ininya, ya. Dulu Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu dalam keadaan apa? Menimba ilmu. Rasulullah, para sahabat menimba ilmu, enggak pernah menguji-nguji. Ya. Enggak pernah ngetes. Betul enggak ini? Rasulullah bersabda demikian. Misalkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mendengar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas enggak pernah mengetes, Abu Hurairah, betulkah Rasulullah bilang begini? Diuji begitu. Enggak ada. Ya, karena semua para sahabat adil. Ya. Demikian juga barakallahu fikum di zaman para tabi'in. Ya, kalau Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala sudah mengatakan demikian, murid-muridnya langsung setuju. Gak perlu ngetes, betulkah Muhammad bin Sirin bilang begini? Katanya Umar radhiyallahu anhu bilang begini. Ya. Ya. Misalkan Al-Imam Nafi' rahimahullah, ya, menyampaikan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW demikian. Imam Malik rahimahullah sebagai muridnya Imam Nafi' gak pernah ngetes, betulkah demikian? Ya, atau siapa ini Nafi' ini? Ya. Kenapa? Karena Imam Nafi' dikenal keilmuannya, manhajnya yang lurus. Gak ada ngetes-ngetes orang di zaman dulu. Wa amal yauma, adapun hari ini di zaman hidupnya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, fayumtahanu bi sunnah, seorang ini harus diuji, dites dengan sunnah. Liqaulihi inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Karena ya, berdasarkan ucapan dari Muhammad bin Sirin rahimahullah, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Sehingga lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ya, baru sekarang dites. Ini ustaz sunnah atau bukan? Coba duduk sama siapa dia? Bermajelis sama siapa dia? Oh, bermajelisnya sama tablighi. Ah, sudah tablighi ustaz ini. Ya, ustaz ini ngakunya sunnah, duduknya sama siapa? Persahabatannya sama siapa? Oh, persahabatannya sama ikhwani. Oh, ikhwani dia sudah. Ya, ini Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Ya, amal yaum fayum tahanu bis sunnah. Seorang sekarang ini diuji dengan sunnah. Ya. Fala taqbalul haditha illa mimman taqbalu syahadah. Maka jangan kalian sekarang mengambil hadis, mengambil ilmu, kecuali dari orang-orang yang memang sudah dipersaksikan syahadahnya diterima. Apa itu syahadah? Ya, orang-orang yang memang barakallahu fikum diterima syahadahnya, persaksiannya dia. Ya. Bukan orang-orang yang ditolak syahadahnya. Orang-orang yang seperti yang disebutkan oleh Allah, seorang qadzif yang menuduh berzina tanpa mendatangkan 4 orang saksi, itu enggak diterima syahadahnya. Yang bilang demikian bukan saya, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada faulaika humul fasiqun. Dan orang-orang yang menuduh seorang wanita muhsanah dengan berzina, kemudian dia tidak mendatangkan 4 orang saksi, ya, fajliduhum thamanina jaldah, cambuk dia 80 kali cambukan. Hukuman yang pertama, kata Allah, fajliduhum thamanina jaldah, cambuk dia 80 kali cambukan. Yang kedua, wala taqbalu lahum syahadata abada, jangan kalian terima persaksikan dia, syahadahnya dia, jangan kalian terima. Kata Imam Al-Barbahari, rahimahullah, kalau orang sudah demikian kondisinya, ditolak syahadahnya, gak pantas diambil ilmunya. Ya, wala taqbalu al-hadis illa mimman taqbaluna syahadah. Jangan kalian ambil ilmu kecuali dari orang-orang yang kalian terima syahadahnya. Loh, orang tadi sudah ditolak syahadahnya, yang nolak Allah. Kenapa? Karena dia qadzif, menuduh berzina, gak mendatangkan 4 orang saksi. Faulaika humul fasikun, dan mereka adalah orang-orang fasik. Ayatnya begitu jelas. Perkataan Al-Imam Al-Barbahari juga begitu jelas. Tapi sebagian orang dibutakan dengan hawa nafsunya. Ini namanya muqallidun. Taklid. Mengikuti hawa nafsu dalam beragama. Ini salah satu prinsip daripada prinsip-prinsip hizbiyah. Walaupun mereka mengajarkan kitab-kitab ahli sunnah, mengaku diri mereka ahli sunnah salafiyah, ya, tapi ketika mereka dalam keadaan beragama dengan al-hawa, maka jauh panggang dari api. Pengakuan sekedar pengakuan, realitanya salafiyah berlepas diri dari mereka. Ikhwani fiddin barakallahu fikum. Ya, ini prinsip dalam mengambil ilmu. Ya. Sehingga kalau ada orang-orang yang barakallahu fikum masih juga menerima mengambil ilmu dari orang-orang yang sudah ditolak kesaksiannya oleh Allah, ya, maka di situ kita lihat bahwasanya itu adalah orang-orang yang barakallahu fikum bukan bahagian dari orang-orang yang berada di atas manhaj as-salaf. Ya. Apalagi Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali sudah jelas fatwanya. Ya. Sementara apa yang dituduhkan sebaliknya, ya, dituduhkan kepada para masyayikh kita yang masih muda, murid-muridnya Syekh Rabi' juga, murid-muridnya Syekh Ubaid hafizahumullahu jami'an, yang dituduh sebagai su'afiqah, ya, orang-orang yang enggak punya modal dalam berdakwah. Ya. Yang dikatakan oleh para masyayikh kita sebagai apa? Tuduhan yang zalim, jarah yang bukan pada tempatnya. Ya. Maka yang seperti ini barakallahu fikum dalam keadaan, ya, tidak diterima jarahnya sama sekali. Ya, Syekh Rabi' hafizahullahu taala sudah membaca, ya, dalil-dalil yang disodorkan. Dibaca harfan-harfan. Qara'tuha harfan-harfan. Saya sudah membacanya satu huruf demi satu huruf. Tidak ditemukan sama beliau hafizahullah ta'ala hujjah. Ya. Ma'indahu ayyi dalil. Kata beliau hafizahullah. Ya, Ibn Hadi tidak punya satu dalil pun. Untuk menjarah para al-abriya. Para masyayikh kita yang orang-orang baik. Ya. Bahkan kemudian beliau, ya, menyebutkan bahwasanya ini adalah apa? Ya, kuntu uhibbu Muhammad bin Hadi. Saya dulu senang mencintai Muhammad bin Hadi, kata Syekh Rabi. Walakin al-an qad ghayyara. Qad yataghayyara amruh. Dia sudah berubah keadaannya. Wa zalama ikhwanahu. Dia sudah menzalimi saudara-saudaranya dengan gelar tuduhan-tuduhan su'afiqah, memecah belah salafiyin di seluruh penjuru dunia. Ya. Subhanallah, lebih parah lagi dengan kalamnya yang fahish, kalam yang buruk, melakukan dosa besar, qadzf di masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak bertaubat. Subhanallah. Begitu jelasnya ya, fatwa para ulama. Begitu jelasnya dalil-dalil yang sudah disampaikan. Tapi ternyata na'udzubillah, ya, hawa nafsu kadang membutakan. Ya, hawa nafsu menjadikan seorang muta'assib, ya, ta'assub dengan na'udzubillah, ya, seseorang yang dikaguminya. Wa illa yang seperti ini, seorang insan harus berlaku jujur, ya. Apa yang mau dia inginkan, dia harus inginkan al-haq, ya, inginkan al-kitab wa sunnah dan prinsip salaf dengan bimbingan para ulama kibar, ya, bukan dengan barakallahu fikum al-hawa, ya, apalagi kemudian mereka cuma barakallahu fikum, ya, berdalil, ya, untuk menjatuhkan asatidah kita yang bersama para ulama kibar dengan dalil-dalil tempo dulu di zaman Laskar dan seterusnya yang sudah kita bertaubat darinya. Ya, seorang yang sudah bertaubat darinya kemudian dijadikan subhanallah hujjah untuk menjarah. Padahal seorang dalam keadaan sudah bertaubat, sudah menyatakan diri mengumumkan taubatnya. Ya. Fa insyaallah semoga Allah Azza wa Jalla memberikan mengampuni kita semuanya yang dulu pernah memang kita memiliki kesalahan-kesalahan. Tapi kita sudah bertobat, kita sudah berlepas diri dan kemudian kita sudah kembali ke manhaj salaf. Itu yang dijadikan hujjah oleh mereka. Ya, karena memang sudah tidak memiliki modal lagi, ya, untuk menjarah, ya, mengkritisi para asatidzah al-fudula hafizahumullahu jami'an. Ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kembali ke sini sehingga penting bagi kita mengambil ilmu itu lebih daripada sekedar berteman. Seleksinya harus lebih ketat lagi. Ya, enggak boleh kita sembarangan untuk menimba ilmu dari orang-orang yang tidak jelas. Ya, kata beliau, fananzur fa in kana sahibus sunnah lahu ma'rifah, ya, kalau maka kita lihat kalau memang dia adalah pengikut sunnah, memiliki pengetahuan, soduk, jujur orangnya, ya, bukan orang yang plin-plan dulu bilang begitu, sekarang bilang begini. Ya. Dulu dia jelek-jelekan, sekarang sudah berkawan dalam keadaan dia tahu barakallahu fikum. Ya, katabtu anhu, maka saya menulis darinya. Ya, wala taraktuhu, dan saya tidak akan meninggalkan orang tadi. Yang penting dia saduq, ahlu sunnah, sahibu sunnah, berkawan dengan ahli sunnah, prinsip-prinsipnya juga prinsip-prinsip sunnah. Kita belajar dari dia, mengambil ilmu dari dia, walaupun mungkin keilmuannya tidak secerdas mereka-mereka yang sudah maftun. Ya, mereka-mereka yang sudah terfitnah, na'udzubillah. Baik, ini prinsip, ya, ikhwah. Ketika seorang insan belajar itu menimba ilmu lebih daripada cuma sekedar barakallahu fikum, ya, berteman, ya, tapi, ya, berteman itu atau apa menuntut ilmu, menimba ilmu itu harus lebih ekstra hati-hati lagi. Baik. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga adab dalam pertemanan, ya, atau prinsip dalam mengambil teman juga para salaf memilih teman bersahabat dengan orang-orang yang bisa membaguskan hati, bisa melembutkan hati. Ya, sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Jalisut tawabin." Hendaknya kalian bermajlis dengan orang-orang tawabin yang banyak bertaubat. Orang-orang yang banyak beristighfar, orang-orang yang banyak mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Fa innahum araqqu syai'in afidatan, karena mereka itu adalah orang yang paling lembut hatinya. Ya. Orang yang paling lembut hatinya. Kalau kita berdekatan dengan dia, Masya Allah, hati kita menjadi sejuk. Orangnya lembut, orangnya santun, kalamnya bagus. Karena banyak bertobat, banyak beristighfar. Ya. Sehingga hati akan menjadi tenteram dan tenang. Dan ini diperintahkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Ya. Bertemanlah engkau dengan mereka. Ya, karena itu akan bisa memperbagus hati, melembutkan hati. Ya. Demikian juga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Hendaknya kita juga memilih teman yang bagus akhlaknya. Ya. Yang bagus perangai dan budi pekertinya. Karena akhlak ini hadirin barakallahu fikum begitu penting di dalam Islam. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam sampai menyebutkan, atau Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan, su'ilan nabiyyu alaihi salatu wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Nabi alaihi salatu wasallam ditanya tentang apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga. Apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga? Qal, beliau alaihi salatu wasallam menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Taqwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ya. Kita ingin diri kita masuk surga. Kita menginginkan agar kita ini menjadi orang yang mudah berakhlak yang baik. Dan akhlak yang baik ini akan bisa diperoleh pula tatkala seorang bersahabat dengan orang-orang yang akhlaknya baik. Kalamnya baik. Tutur katanya baik. Sikap dan tindakannya baik. Ya. Sebagaimana Al-Imam Fudhal bin Iyad rahimahullah ta'ala menyebutkan, إِذَا خَالَطَ فَخَالِدْ ya, حُسْنَ الْخُلُقِ. Kalau engkau ingin bergaul, maka hendaknya engkau bergaul dengan orang yang bagus akhlaknya. Ya, hendaknya engkau bergaul dengan orang yang bagus akhlaknya. فَإِنَّهُ لَا يَدْعُ إِلَّا إِلَى خَيْرِ. Karena sungguhnya, orang yang baik akhlaknya itu tidaklah mengajak kecuali pasti kepada kebaikan. Ya. Jangankan dia mau atau belum mengajak, kita baru lihat saja. Kadang kita sudah bisa terpengaruh. Baru lihat orang yang baik akhlaknya sudah sejuk hatinya. Ya, baru mendengar ucapannya kita belum ketemu, mendengar ucapannya dari balik dinding kita sudah senang. Oh, ini orangnya orang baik, Masya Allah. Ya. Bergaullah dengan mereka. Ya. Wa sahibuhu minhu firahah, sehingga persahabatan dengan orang tadi akan menjadikan engkau begitu nyaman. Begitu tenang tenteram. Ya. Wala tukhalid sayyi'al khuluqi, jangan engkau bersahabat berkawan dengan orang yang jelek akhlaknya. Ya. Masya Allah. Berkawan dengan seorang yang jelek akhlaknya, kalamnya fahish, kalamnya keji, ya, na'udzubillah, sampai melakukan qadzaf, luar biasa. Ya, kalamnya fahish. Ya, jangan berkawan dengan orang seperti itu, kata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Fa'innahu la yada'u illa ila syar, karena dia tidak akan mengajak dirimu kecuali kepada kejelekan. Ya, sehingga kadang kita ikut terpengaruh hadirin. Ya, ketika mendengar ustadznya, ya, ada tipe-tipe seorang penceramah, seorang ustadz yang kalamnya kasar, kalamnya na'udzubillah buruk. Ya, sehingga kadang terpengaruh kepada murid-muridnya. Murid-muridnya kadang ucapannya enggak sopan, kalamnya enggak bagus, kasar dan seterusnya. Ya, ucapan-ucapannya dalam keadaan tidak penuh adab, tidak ada sopan santun, berpengaruh. Ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kita harus meninggalkan orang-orang model semacam tadi. Bala, bencana. Ya, orang-orang yang kalamnya, akhlaknya, tasarufnya, sikap dan tindakannya itu kasar. Ya. Keji mulutnya, maaf-maaf. Ya. Kotor mulutnya, ya, yang seperti ini bukan tipe seorang yang bisa dijadikan teman, apalagi seorang yang diambil ilmunya, ya. Masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ya. Demikian mungkin yang bisa kita bahas pada siang hari ini, ya, terkait dengan prinsip-prinsip, ya, di dalam kita mengambil teman, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik kepada kita untuk bisa menjalankan prinsip-prinsip salaf dalam mengambil teman, sehingga ini menjadi asbab keistiqomahan kita di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Fajazakumullah khairan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.